Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, berita pagi edisi hari ini, Kamis 16 Mei 2019, dibacakan Ilham. Pangdam Iskandar Muda terima 12 pucuk senjata bekas konflik dari warga. Buntut kasus pertikaian, seratusan penjual ikan Aceh Selatan unjuk rasa. Gagal operasi, bayi bocor jantung asal Ladong, Aceh Besar meninggal dunia. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Teguh Arif Indratmoko menerima 12 pucuk senjata jenis campuran bekas konflik yang diserahkan kelompok masyarakat secara sukarela. Kegiatan penyerahan senjata itu berlangsung di rumah dinas Pangdam Iskandar Muda, kawasan Blang Padang, Banda Aceh, Rabu kemarin. Senjata itu diserahkan oleh salah satu prajurit yang mewakili masyarakat kepada Pangdam secara simbolis. Selama ini senjata bekas konflik dikuasai oleh kelompok masyarakat dari 4 kabupaten, yaitu Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Barat, dan Aceh Besar. Ke-12 pucuk senjata itu terdiri atas 2 pucuk M16, 1 pucuk FNC, 7 pucuk AK-47, dan 3 pucuk pistol. Selain itu, warga juga menyerahkan 5 magazine, 455 amunisi, 2 granat nanas, 2 ranjau anti personil, dan 2 pelontar. Semua senjata itu dalam keadaan aktif atau masih berfungsi dengan baik. Pangdam Teguh menyampaikan penyerahan senjata oleh warga atas dasar kesadarannya sendiri. Ini juga hasil kegiatan penggalangan secara terbatas pihak Kodam Iskandar Muda dengan mengedepankan cara-cara persuasif. Saudara Lun, seratusan kelompok penjual ikan asal Aceh Selatan berunjuk rasa ke kota Subulussalam Rabu kemarin. Kedatangan kelompok pedagang ikan ini menuntut terkait kasus pertikaian yang terjadi sehari sebelumnya di Jalan Tengku Umar sekitar depan kantor Partai Nanggro Aceh atau PNA Subulussalam. Masa penjual ikan ini tiba di Subulussalam sekitar pukul 11.30 menggunakan armada berbagai jenis seperti truk coal diesel, pick-up L300, dan minibus Avanza. Namun aksi masa ini dihentikan aparat kepolisian di depan Mapolres Kota Subulussalam, Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri. Informasi yang dihimpun Serambi FM, aksi ratusan masa ini untuk menuntut keadilan terkait insiden yang menimpa rekan mereka pada Selasa 14 Mei sekitar pukul 10 kemarin. Menurut mereka telah terjadi insiden pertikaian terhadap 4 pedagang ikan hingga menimbulkan adu fisik dan pengerusakan. Saudara Lun, karena gagal operasi, bayi bocor jantung berusia 3 bulan asal Ladong, Krung Raya, Aceh Besar, Zafran Kamil, meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Rabu 15 Mei pukul 1. Kepala Subbid Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat BPPA, T. Safrizal mengatakan, penyebab meninggalnya Zafran gagal operasi. Pasien rujukan RSUD Zainal Abidin Banda Aceh itu sempat menjalani perawatan selama 1 bulan di RSCM. Tessa Frizal menjelaskan biaya pemulangan jenazah beserta 1 orang pendamping ditanggung pemerintah Aceh. Jenazah Zafran dibawa pulang ke kampung halamannya ke Desa Ladong, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar menggunakan pesawat Garuda Rabu siang kemarin. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, satu unit labi-labi BL1422P bergerak dari Sigli menuju Bernun terlibat kontra dengan dam truk BL8503Z di ruas jalan nasional di kawasan Bambi, Kecamatan Pekanbaru, Pidi, Rabu kemarin sekitar pukul 12.30. Pantauan Serambi FM, kondisi labi-labi remuk bagian depan dengan kaca mobil berserakan di badan jalan. Sementara dam truk hanya pecah ban belakang sebelah kanan, dam truk itu dibawa M. Faisal, 36 tahun, warga Los Mawe, yang selamat dalam laka lantas. Data dari kepolisian, labi-labi disopiri Iskandar Daud, 45 tahun, warga Lampede Baruh, Kecamatan Pidi, mengalami luka ringan. Begitu juga tiga penumpang, Jailani, warga Taping Tunong, Kecamatan Indrajaya, dan M. Saleh, warga Balai Busu, Kecamatan Mutiara, serta Nur Laila, PNS, warga Gampung Turucut, Kecamatan Mane. Masih dari keterangan polisi, labi-labi disopiri Iskandar dengan tiga penumpang menuju arah Brunun. Sederalun, satu unit becak motor tabrakan dengan mobil tangki CPO BL9675CE di Jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di Menasah Benyot, Kecamatan Samtalira Bayu, Aceh Utara, Rabu kemarin sekitar pukul 13. Akibatnya pengendara becak atas nama Ridwan asal Kede Cunda, Kecamatan Muara II, Lok Semawe, meninggal dunia. Sedangkan sopir mobil tangki Ibnu Hakim asal Pasar 8, Kecamatan Batubara, Asahan, Sumatera Utara, tidak mengalami luka. Kapolres Lok Semawe AKBP Ari Lasta Irawan melalui Kasat Lantas AKP Widya Rahmat Jayadi menjelaskan kejadian ini berawal dari becak yang melaju dari arah barat menuju timur. Sampai di lokasi, tiba-tiba becak kehilangan kendali sehingga masuk ke jalur kanan. Dari arah berlawanan datang mobil tangki CPO, makanya tabrakan tidak bisa terhindari lagi. Pengendara becak terpental sedangkan becak masuk dalam kolong mobil tangki. Akibat terpental, tukang becak itu pun meninggal di lokasi kejadian. Sederalun, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tak mengizinkan maskapai penerbangan memberlakukan tuslah atau tambahan pembayaran pada momen mudik Lebaran 2019 ini. Alasannya agar harga tiket pesawat tak semakin melonjak bagi calon penumpang. Seperti diketahui, masyarakat terus mengeluhkan harga tiket yang kian melambung sejak akhir 2018 lalu hingga sekarang. Hal ini juga yang akhirnya membuat Kementerian Perhubungan menurunkan tarif batas atas atau TBA sebesar 12% hingga 16%. Keputusan itu akan dicantumkan dalam surat keputusan yang rencananya terbit Rabu malam, kemudian penyesuaian oleh maskapai mulai dilakukan pada Kamis. Hari ini. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 16 Mei 2019. Berita siang Serambi FM hadir kembali pukul 12.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.